Kemudian juga pembahasan yajuz fasakh an-nikah bil aib. Perbolehkan al-fasakh. Fasakh itu membatalkan nikah bil aib apabila di sana terdapat al-aib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, nastamir. Wa yuqarru min ankihatil kuffar idha aslamu ma yuafiku syara' yukirru, dan diikrarkan, ditetapkan dari pernikahan pernikahan orang-orang kafir idha aslamu, apabila mereka masuk Islam, ma yuafiku syara', apa-apa yang yuafik, yakni punya persamaan dengan syariat. Pembahasan ini, itu pembahasan tentang seseorang yang dulu ketika dalam keadaan kafir menikah, ketika masuk Islam, apakah harus di akad yang baru lagi atau tidak? Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya hadis Dhahhak bin Fayrus Ad-Dailami an abihi, yaitu ketika dia masuk Islam wa tahti ukhtan, dia mempunyai istri dua bersaudara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talliq ayyuhuma syi'ta, talliq, ceraikan, ayyuhuma syi'ta, yakni ayyuhuma syi'ta, yang terserah engkau, baik yang kakaknya atau yang adiknya, ding di ceraikan salah satunya. Nah, hadis ini hadis yang menunjukkan bagaimana yang telah kita bahas, tidak boleh seseorang menjamak antara dua bersaudara, adik dan kakak istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa antajma'u baina ukhtaini illa ma qad salaf. Seseorang tidak boleh menjamak baina ukhtain, di antara dua bersaudara, suami pertamanya kakaknya, suami yang istri yang pertamanya kakaknya, istri yang kedua adiknya, pada majus. Nah, kemudian dalam hadis yang kita sebutkan Dhahhak bin Fayrus Ad-Dailami an abihi, dia mengatakan ini aslam tu wa tahti ukhtan, dia masuk Islam dan punya dua istri yang bersaudara, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menceraikan salah satunya. Dalam hal ini juga para ulama menyebutkan bahwa fihi dalil bahwa nikahnya orang kafir, ketika dia nikah dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam, itu tidak perlu untuk diperbaharui kembali. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan yakni talik ayyuhu masyita, dan kemudian jaddid, diperbaharui nikahmu. Nabi SAW tidak memerintahkan hal seperti ini. Akan tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk menceraikan salah satunya. Karena tidak boleh menjama di antara seorang punya istri yang bersaudara. Taib. Mana yang ceraikan, kakaknya atau adiknya? Karena ulama khilaf di sini, ada yang mengatakan takhir, milih. Nah, seperti dalam hadis, ada yang mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang dianggap adalah yang pertama, sedangkan yang kedua batal. Karena yang pertama itu yang dianggap sedangkan yang kedua ini yang batil, sehingga diceraikan yang kedua. Yang pertama yang dianggap, tapi yang rajih bahwa takhir, milih. Fa talik ayyuhuma syi'ta, mau kakaknya ataupun mau adiknya, terserah. Jelas menceraikan salah satunya. Kemudian hadis yang lain, yakni pernikahan orang yang dulunya kafir kemudian setelah masuk Islam tidak perlu untuk memperbaharui lagi, yaitu hadis Salman Abihi Ana Ghailan Ibn Salama Aslama Walahu Ashrun Niswah. Hadis dari Salim An Abihi bahwa Ghailan Ibn Salama masuk Islam, Walahu Ashrun Niswah, dia mempunyai 10 istri wanita. Fa aslamna ma'ahum, dan semua istrinya masuk Islam. Dia masuk Islam, semua istrinya masuk Islam, 10. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yatakhayyar minhunna arba'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memilih di antara mereka semuanya 4. Empat orang. Hadis ini juga yang menunjukkan bahwa seseorang yang ketika dulunya kafir menikah, dan mempunyai istri 10. Sebagaimana juga sama halnya yang contoh yang pertama kita bahas, punya istri yang bersaudara. Ketika masuk Islam, itu tidak diperbolehkan dia untuk punya 2 istri yang bersaudara. Karena itu dilarang wanita jemu bain ukhta ini illa ma qad salaf, sehingga harus ceraikan salah satunya. Begitu juga hadis Ghailan bin Salamah, seseorang yang bahwa dia masuk Islam punya 10 wanita dan wanita semuanya menikah, dan wanita semuanya istrinya masuk Islam, dan Nabi memerintahkan untuk memilih 4 orang dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengulangi kembali pernikahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengulangi kembali pernikahannya. Nabi tidak mengatakan karena kamu masuk Islam, sehingga ulangi dari istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menceraikan dan sisakan empat. Ini juga sama hadis yang berkaitan bahwa seorang yang punya istri 10 dalam keadaan belum Islam, ketika masuk Islam pilih empat. Terserah dia pilih empat yang mana, baik nikah yang dahulu, yang pertama, atau yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang ke-9, atau yang ke-10. Jelas memilih. Nabi mengatakan ayyata khayyar minhunna arba'ah. Ini juga dalil menunjukkan tidak boleh seseorang menikahi istri lebih dari 4. Majus. Karena wau fankihuma tabalakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba', atau li takhyir, memilih. Sedangkan Nabi Rasulullah menikahi wanita melebihi 4, ini khususiyah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Afwan, darsnya sedikit saja. Anak capek matanya, lagi gak enak badan matanya. Insya Allah kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Nafsilahulah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.